Yang ke-17, merajalelanya ma'azif dan menghalalkannya. Merajalelanya alat-alat musik dan menghalalkannya. Tiga ini adalah musibah zaman. Zina, khamar, musik. Dia adalah kendaraan syaitan. Dan yang nanti keempat adalah khamar. Ini empat ini adalah induk dosa dan maksiat. Zina, riba, musik, dan khamar. Karena keempat-empatnya merusak hati. Keempat-empatnya memutuskan talinya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Keempat-empatnya merusak ibadah, menghancurkannya, membinasakannya, memunahkannya. Dan kita masuk sekarang ini pada poin ketiga, yaitu merajalelanya ma'azif. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adanya orang-orang yang menghalalkan musik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'adif. Akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina dan sutra, khamar dan alat-alat musik. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lihat, Sahihul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hisham bin Ammar, dari Saraqah bin Khalid, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadis Sahih Bukhari tentang penghalalan musik yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan juga Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman, khasfun wa qazfun wa maskhun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qal, idha zaharatil ma'azif wal qainat. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana-mana orang ditenggelamkan, dilempari batu dan dirubah rupanya. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela. Ketika alat-alat musik merajalela dan para penyanyi merajalela. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Dalam sunannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ketidaktahuan kaum muslimin tentang haramnya musik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengeluhkan dan mengadukan kepada Allah tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Sampai masalah mengharamkan musik yang telah jelas-jelas nasnya di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam sunnah, tidak pernah kita dengar. Tidak ada ustadz yang berani menerangkan tentang haramnya tersebut. Bahkan yang kita dengar, bahkan yang kita lihat selalu, ustadz-ustadz tersebut dan da'i-da'i yang saya katakan yang membawa ke neraka jahannam umat Islam adalah ustaz-ustaz yang bergandeng tangan bekerja sama dengan pelaku-pelaku musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ghirah, mana kecemburuan terhadap Islam? Mana penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Mana menyatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Mana dia pertanggungjawaban kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang da'i yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Wa idh akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab, kepada da'i-da'i kepada Allah, kepada para ustaz, agar mereka menerangkan latubayyinunnahu linnas, agar mereka menerangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Akan tetapi saya sangat yakin, sebagaimana yakinnya bahwa matahari besok adalah, bahwa apa yang diterangkan itu tidak ada di dalam kamusnya, karena mereka tidak memiliki ilmu itu. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu bagaimana ia akan memberi? Ilmu tentang halal, tentang haramnya musik dan semacamnya tidak ada pada mereka, karena mereka tidak membaca Al-Quran semacam. Bagaimana mereka menerangkan tentang haramnya? Subhanallah wa muslim. Jika seandainya diri kita ini tidak berada di atas hak, sudah pasti kita berada di atas kebatilan. Famaga ba'dal haqqi illa dhalal. Apa setelah kebenaran kalau seandainya bukan kebatilan? Jika seandainya kita tidak berada di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti kita berada di atas larangan Allah. Saya sangat gumun, sangat merasa aneh dengan permasalahan ini. Akan tetapi telah benar Rasulullah SAW menyifati pengikut-pengikutnya yang ghuraba di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Akan datang Islam dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana ia semula. Keterasingan itu diantaranya adalah kelangkaan teman untuk sama-sama menerangkan kebenaran di atas yang hak. Keterasingan itu adalah menyampaikan kebenaran yang tidak lagi dikenal oleh kaum muslimin itu sendiri. Padahal dia adalah hak. Dia adalah hak. Di antaranya adalah permasalahan masalah musik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ijma'. Telah ijma'. Anda tahu makna ijma'? Telah sepakat seluruh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah tentang haramnya musik dan alat-alatnya. Dan tidaklah yang menyelisihinya kecuali ulama-ulama yang menyelisihi ijma' tersebut, sesuai dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di ijma' salaf. Dan kita faham makna ijma', bahwa ijma' kedudukannya nyaris sama dengan kedudukan Al-Quran sama hadis dalam pengingkaran. Dan ijma' ini telah disebutkan oleh Ibnul Munziri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan tentang pengharaman nyanyian dan semacamnya telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautika, wastafziz, dan berilah mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis, syaitan, untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk berbuat maksiat. Wastafziz man istata'ta minhum, siapa yang mampu engkau pengaruhi, bisautika, dengan suaramu. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa suaramu ini adalah musik dan nyanyian. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah musik dan nyanyian. Itu dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat dalam surah Az-Zariyat, afa bi hadzal haditsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf, berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah An-Najm, afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, yaitu Al-Quran, dan kamu tertawa dan tidak menangis dari Al-Quran? Wa antum samidun, sedangkan kamu lengah. Berkata ulama kita, samidun di sini lengah karena nyanyian-nyanyian. Itu Allah Subhanahu wa taala mencela kaum muslimin, mencela orang-orang kufar, maaf, bukan kaum muslimin di sini, mencela orang-orang kufar yang lengah disebabkan oleh nyanyian-nyanyian dari mendengarkan Al-Quran kini. Itu yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan riwayat-riwayat menerangkan tentang haramnya musik dan alat-alatnya itu sangat banyak sekali. Mustafidah, sangat banyak sekali, tidak mungkin kita terangkan di sini. Akan tapi saya ihalah apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam karangannya Tahrim Alat Tarb, haramnya alat-alat musik dan semacamnya. Dan jelas kajian kita pada malam ini tentu tidak akan menerangkan secara detail tentang hukum halalnya musik atau haramnya musik atau semacamnya. Kan tapi ini adalah isyarat agar setiap yang mendengarnya untuk lebih mendalami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan terangkan. Yang jelas bahwa yang ke-17 adalah merajalalanya musik. Dan shadaqa Rasulullah. Dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah merajalalanya riba. Dan sebagaimana telah merajalanya zina. Dan sebagaimana telah merajalanya musik. Zina menjadi musibah kalangan kaum hawa. Lihat pelacur-pelacur kalangan wanita. Dan riba adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum bapak-bapak, orang tua, yang berpeluh, berkeringat mencari harta haram. Dan musik adalah kebiasaan anak-anak muda. Apa baiknya umat jika seandainya ibu-ibunya pezina, bapak-bapaknya pelaku riba, dan anak-anaknya adalah pencinta musik, idola musik? Apakah tidak layak umat tersebut menjadi umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan wala karama? Apakah tidak mungkin tsunami akan datang lagi sebagai pengingat dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan untuk sekian kalinya kepada umat ini? Subhanallah. Jika seandainya ibunya telah jatuh ke dalam perbuatan nista, bapaknya telah berbuat riba, anaknya sudah di dalam jatuh dalam hal ini, apa yang diharapkan? Ini adalah gambaran masyarakat kita. Lihatlah pada setiap rumah, kecuali rumah-rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Istrinya bersolek. Allahu alam apa yang ada di dalam persolekannya tersebut. Allahu alam berapa banyak laki-laki yang telah tergelincir oleh kecantikan dan keindahan dan terbuka auratnya itu. Dan suaminya menghancurkan riba. Berbuat riba. Menjadi rentenir. Tidak tahu apakah yang dihasilkan itu halal atau haram. Kemudian apa yang terjadi? Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram tidak akan bisa menghasilkan yang baik pula. Anaknya hidup dari yang haram. Ia belajar dari ayah dengan ibunya. Akhirnya pergilah ke narkoba. Dan jatuhlah ke musyrik. Subhanallah. Dan tidak aneh. Siapa yang tidak mengerti dunia musik? Dunia yang penuh dengan khamar. Dunia yang penuh dengan pelacuran dan perzinaan. Akan tetapi yang aneh adalah bagi pemuda-pemuda muslim. Dan pemudi-pemudinya. Yang tidak henti-hentinya mengagumi orang-orang tersebut. Bahkan jika seandainya dikumpulkan pada zaman sekarang. Pemuda-pemuda Islam. Dan wanita-wanita muslimah. Ditanyakan apa cita-cita mereka untuk ketika mereka nanti sudah dewasa. Mereka ini menjadi kelompok ini, musik ini dan sebagainya. Menjadi ini. Dan salah satu buktinya acara-acara yang di televisi dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah merusak agama. Mana ashabul ghirah? Orang-orang yang ghirah terhadap agamanya tentang bermasalah ini. Musibah besar. Dia berharap, subhanallah, sampai ia menangis agar ia bisa menjadi penyanyi si fulana. Menangis seperti si fulan. Bercita-cita menjadi pelacur. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak tahu di mana akal. Di mana din. Di mana agama. Mana tanggung jawab orang tua. Di dalam mendidik agamanya. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Subhanallah. Enam atau sepuluh orang pemuda yang mati tidak jelas di arena musik, salah satu musik Peter Pan waktu itu. Mau jadi apa anak tersebut? Subhanallah. Sebagian pemuda-pemuda muslim di sebagian negeri matinya karena ia menerjang peluru. Ia mati dalam keadaan hina, lebih buruk daripada binatang melata. Mati diinjak-injak di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enam nyawa. Bahkan hampir setiap ada acara di seluruh Indonesia, mesti setiap bulannya ada yang korban dari kalangan wanita-wanita muslimah dan pemuda-pemuda muslim. Begitu mudahkah nyawa anak-anak kita keluar merenggut hanya sebatas untuk mencapai nafsu syaitan? Subhanallah. Dan yang luar biasanya lagi, suguhan media massa yang meruntuhkan iman-iman yang memang sudah lemah. Lihatlah dukungan orang tua kepada anaknya penyanyi tersebut pada acara yang disebut misalnya, apa itu namanya acara itu? Innalillahi. Itu merusak. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah isi dari nyanyian-nyanyian yang ada dari seluruh bahasa, dari seluruh umur dan semuanya berkaitan tentang masalah seks dan zina, masalah kecantikan wanita, masalah cinta atau masalah semua. Seakan-akan dunia itu adalah cinta. Tidak tahu si miskin bagaimana muslim di Irak dibunuh. Tidak tahu si miskin bagaimana kaum muslimin di Palestina diusir. Yang ia mengerti bahwa cintanya, cinta yang tidak ada jelasnya, itu yang ia pikirkan setiap saatnya. Subhanallah. Jika seandainya hal ini berkembang dan dia adalah masalah yang menjadi musibah besar di dunia, di negeri kita. Apa tidak tahu dia negeri kita ini dalam keadaan bahaya? Apa mereka-mereka itu tidak paham bahwa negeri kita ini sedang lagi dituju? Tidak ada lagi negeri yang sedang berbahaya kecuali negeri kita ini. Di ambang-ambang perpecahan dan pertikaian. Di ambang-ambang menjadi benar-benar tempat makanan yang akan diperebutkan oleh orang-orang kufar. Apakah bisa nanti kita akan memenangkan peperangan tersebut hanya untuk membawa gitar, musik dan semacamnya? Demi Allah, tidak akan ada manfaat gitar itu. Yang akan bisa mempertahankan negara ini karena dia adalah negara Islam adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya yang bisa mempertahankan yang adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Ini musibah besar. Saya mengatakan Indonesia sudah diambang kehancuran, bahkan telah hancur. Akan tetapi ini tidak memberikan keputusasaan. Akan tetapi untuk memberikan pengertian bahwa hendaklah setiap muslim yang punya degup jantung iman, hendaklah benar-benar berupaya untuk mengembalikan Indonesia ini ke negeri yang mana. Benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda dengar berita barusan ini tentang masalah geng motor? Ada yang mendengarnya? Apa yang mereka lakukan? Pekerjaan bodoh. Pekerjaan yang tidak masuk akal bagi kita. Akan tetapi itu adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Subhanallah. Sebanyak itu lapangan pemuda yang harus tampil ke depan. Ia bisa mati-matian untuk menjadi panglima. Dia menjadi orang besar. Dia bisa mengarungi kehidupan yang jauh. Kenapa harus merusak? Kenapa harus menghancurkan? Kenapa harus membunuh? Kenapa harus... Subhanallah, saya tidak mengerti. Akan tetapi ketika Anda tanya dia, ayahnya muslim, ibunya muslimah, dia pun muslim. Mana masyarakat kita, mana pemerintahan kita dalam permasalahan ini? Dan ini sangat luar biasa. Setiap muslim, setiap orang saleh, benar-benar tidak bisa berdaya untuk memperbaiki keadaan. Kecuali ketika kita semua tampil untuk memperbaiki keadaan tersebut. Saya ulang lagi bahwa saya mengatakan ini bukan untuk mematahkan semangat, tidak. Akan tetapi dia adalah sebuah keprihatinan yang sangat mendalam tentang jauhnya negeri kita ini dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada jalan lain kecuali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih. La yanzi'uhu, yaitu Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian semua kembali kepada agama. Kembali kepada agama adalah sebuah. Pemuda-pemuda itu kembali kepada agama. Alangkah baiknya mereka meninggal daripada meninggal tak jelas di tepi jalan itu. Lebih baik mereka berjihad di jalan Allah. Meninggal dalam keadaan izzah dan wibawa. Alangkah baiknya mereka daripada mencuri dan merampok supermarket dan mal-mal atau semacamnya. Mereka berinfak atau mereka berangkat membantu orang-orang fakir dan miskin. Masya Allah. Masih banyak lawang tempat-tempat untuk perjuangan. Kenapa pemuda-pemuda kita yang berumur Masya Allah memilih jalan yang seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ma'azif, ini adalah musibah zaman. Yaitu alat-alat musik yang saya maksud. Ini adalah musibah. Dan lebih luar biasanya lagi, sudah begitu beratnya kita memisahkan kehidupan kita dari musik. Sampai kehidupan orang yang saleh. Orang yang tidak mengerti kecuali mihrabnya. Orang yang tidak paham kecuali bukunya. Orang yang tidak mengerti kecuali sajadahnya. Itu pun sulit untuk lepas dari musik. Bagaimana tidak? Orang-orang kebatilan telah menanam ratusan tahun. Menanam kebatilan itu. Menanamnya ke dalam kehidupan mereka dan sebelumnya menanamkan ke dalam benak mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka memahami bahwa tidak ada hidup kecuali dengan musik. sampai di masjid Allah Azza wa Jalla, sampai di tempat yang paling suci, masjid Allah. Dinyanyikan nyanyian yang sangat menjijikkan, menjijikkan orang-orang saleh pastinya. Ada yang bernyanyi di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya asmar la tinsani, ya asmar la tinsani, wahai hitam manis jangan lupakan aku. Subhanallah, di masjid Allah mengatakan, wahai manis yang manis, manis hitam, wahai hitam manis jangan lupakan aku, itu yang diucapkan. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tapi sesungguhnya bukanlah buta mata, akan tapi sesungguhnya buta hati yang ada di dalam dada. Buta hati sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara cara untuk jauh dari musik, dari fitnah musik, karena setiap fitnah akan memakan korban. Dan di antara jauh dari musik, gantilah musik itu dengan qiraatul Quran. Bacalah Quran. Demi Allah, jika seandainya seorang muslim mengetahui bagaimana indahnya dan bagaimana lezatnya membaca Al-Quran, saya tidak akan tinggalkan Al-Quran. Gantilah musik itu dengan Al-Quran. Dan tidak ada jalan menengah. Orang-orang yang menyebut itu nyanyian Islami, tidak ada. Dan kita sudah lihat orang-orang yang menyanyi dengan mengatasnamakan Islami, tidak juga membaca Al-Quran. Tidak juga membaca Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa kita berupaya untuk membawa umat dari musik yang haram ini kepada Al-Quran, akan tetapi untuk menjembatani mereka dengan musik Islam. Subhanallah. Kapan ada, kapan musik itu Islam? Kapan musik itu Islam? Sehingga dinisbatkan kepada Islam. Tidak ada musik itu Islam. Dan tidak ada jalan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Di antara solusi untuk menjauhi musik adalah meminta kepada Allah Azza wa Jal agar membersihkan hati kita ini dari syubhat dan syahwat. Karena jika seandainya hati ini masih ada syahwat dan kuat cengkeramannya, maka ia tetap mencintai musik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa musik ini adalah penghalang seseorang untuk bisa menikmati Al-Quran Karim dan menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan musik ini mempunyai sakarat, mempunyai daya untuk mengsakaukan orang. Dia bisa sakau. Anda tidak lihat orang-orang yang berada di lapangan musik tersebut? Lihat mereka sakau. Innahum lafi sakratim ya'mahun. Sesungguhnya mereka sakau dalam keadaan ya'mahun, terlunta-lunta sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menikmatinya sampai ke lubuk hati. Makanya di antara musik yang sangat berbahaya itu ketika sudah sampai ke lubuk hati mereka, yaitu mereka bunyikan musik itu tersebut berserak, sehingga mengena betul hatinya ke dalam jantung hatinya itu. Karena jantung hatinya itu dipenuhi dengan musik. Dan saya tidak melihat bertobat dari musik kecuali dengan yang bertobat, salah satu tanda yang bertobat dari musik tersebut, kecuali ia sangat benci dengan dentuman itu. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan musik, dentuman itu sangat menyakit, karena merusak badan dan merusak telinga, merusak semuanya. Tapi orang bercinta musik, itu adalah untuk seperti orang yang sudah terkena narkoba. Makin berbayang jantung tersebut, makin nyaman. Dan itu sakau. Dan itu sangat bahaya. Nah, untuk menggantikannya minta kepada Allah sebagai pemilik, Allah Taala jauhkan dari syahwat dan bahaya tersebut. Dan yang ketiga, agar Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan adalah mengganti hobi dan gaya hidup. Kalau seandainya kita biasa mendengarkan musik, ganti hobi. Dan pahamkan bahwa masih banyak orang bisa hidup tanpa musik. Subhanallah. Masih banyak orang bisa hidup tanpa musik. Dan tidak pula mereka mati. Dan alhamdulillah. Dan mereka bisa berbahagia dengannya. Jadi rubah gaya hidup anda. Nah, itu yang bisa nampak saya yang saya pahami. Dan yang berikutnya, yang ke-18, banyaknya peminum khamar. Nah, ini yang keempat. Dan ini musibah zaman. Peminum khamar dan menganggapnya halal. Rasulullah SAW mengatakan, min asyratis sa'ah wa yushrabul khamr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan diminumnya khamar. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyah. Sungguh akan ada kelompok dari umatku yang menghalalkan khamar dengan nama yang mereka tetapkan untuknya. Khamar ini juga musibah. Akan tetapi saya melihat tidak seperti musibah yang tiga. Karena khamar masih juga terbatas. Orang tidak menyukainya. Kalaupun ada, maka itu tidak seperti merebaknya zina, riba, dan musik. Dan keistimewaan orang-orang di akhir zaman, bahwa mereka memberi nama khamar tersebut dengan nama-nama yang bukan namanya. Maka mereka sebutlah bahwa khamar itu adalah sarana pergaulan ataupun apapun namanya, atau dia adalah gizi ruh, atau dia adalah penambah motivasi, atau sebutan-sebutan lainnya. Akan tapi khamar itu diharamkan, dan saya rasa semua orang juga memahami tentang haramnya khamar. Akan tetapi sangat ajib adalah ketika kita ketahui bahwa secara zahir mungkin kita tidak melihat banyaknya orang minum khamar, tapi lihatlah botol-botol khamar. Kalau seandainya anda ingin mengetahui bagaimana berkembangnya khamar, lihatlah pemulung-pemulung melihat pagi harinya. Lihat pemulung-pemulung itu, lihat apa yang didapat olehnya ketika ia memulung, maka anda akan lihat botol-botol khamar tersebut. Khamar diminum secara sembunyi-sembunyi, dan yang meminumnya adalah kaum muslimin dan muslimat yang mereka mayoritas di negeri ini. Subhanallah. Apa kata Ibnu Salah? Apa kata beliau? Bahwa hal tersebut lebih banyak lagi di zaman kita saat ini. Dan sungguh sebagian orang telah terfitnah dengan meminumnya. Jadi banyaknya orang minum khamar. Dan ini haruslah kita jauhi. Wallahu ta'ala. Yang ke-19. Berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia saling berbangga-bangga dengan masjidnya. Dalam riwayat An-Nasa'i juga Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Min asrati as-sa'ah ay yatabahan nasu fil masajid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Apa kata Imam Bukhari menukilkan perkataan Anas bin Malik, apa maksud berbangga-bangga dengan masjid adalah berbangga-bangga dengannya kemudian tidak memakmurkannya. Coba lihat. Berlomba-lomba membangunnya tapi tidak meramaikannya. Lihat bagaimana berapa banyak masjid-masjid kaum muslimin ada. Tapi siapa yang memakmurkannya? Subhanallah. Dan ini sangat luar biasa, fitnah zaman dan bukti kebenaran Rasulullah SAW bahwa 1400 tahun yang lampau Rasulullah SAW telah menyebutkannya, kiranya pada zaman kita sekarang ini semakin menjadi-jadi. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamara 'alaikum." Jika kalian mulai menghiasi masjid-masjid kalian dan memberi emas mushaf-mushaf kalian, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian. Lihat. Kehancuran. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebut atau Abu Darda menyebutkan bahwa kehancuran bagi kita ini bukan karena apa-apa, akan tapi karena kita meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat lucu. Di saat banyaknya orang-orang berteriak tentang persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah dan semacamnya. Dan itu kita tidak tampil. Benar ukhuwah Islamiyah, benar persatuan Islam, akan tetapi persatuan dan ukhuwah di atas Islam. Bukan di atas pendapat masing-masing. Bukan di atas pendapat hawa nafsu masing-masing. Akan tetapi di atas Islam, Al-Quran dan Hadis. Jika seandainya Anda berada di atas Al-Quran dan Hadis, berarti Anda telah menjadi ukhuwah Islamiyah. Jika seandainya saya tidak di atas Al-Quran dan Hadis, saya melenceng dari Al-Quran dan ukhuwah Islamiyah. Saya adalah orang yang jauh dari persatuan itu sendiri. Akan tetapi setiap orang dekat kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah, dia adalah orang yang pertama kali untuk mempersatukan umat Islam. Dan yang lebih mengagumkan dan mengejutkan dan menyedihkan bersamaan dengan itu adalah seruan orang-orang yang hendak menyatukan kaum muslimin. Hendaklah bersatu. Tapi bersamaan itu ia telah mulai juga satu persatu meninggalkan perintah Allah. Dan tidak mempedulikan larangannya. Dia bercerita persatuan-persatuan. Akan tetapi larangan dan perintah Allah dia tidak mengerti. Al-Quran tidak dibaca. Hadis tidak pernah ditelaah. Persatuan apa jika seandainya Al-Quran tidak bisa dibaca dan Al-Quran dan hadis tidak pernah ditelaah. Di antaranya perkataan Abu Darda ini. Bagaimana jika seandainya suatu saat kalian telah menghiasi masjid kalian. Dan kalian telah menghiasi mushaf-mushaf kalian. Tentu kehancuran bagi kalian. Kehancuran apa wahai Abu Darda? Kehancuran apa? Kehancuran adalah kehancuran karena itu salah satu tanda kalian telah meninggalkan agama kalian. Kehancuran apa yang paling besar ya ikhwan? Dari umat Islam sudah sepakat untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Sudah sepakat, iya boleh. Padahal Allah SWT telah mengharamkannya di atas langit sana. Telah mengharamkannya 1400 tahun yang lampau. Kehancuran yang apa? Terbunuhlah yang terbunuh. Matilah yang mati. Syahidlah yang syahid. Tersiksalah yang tersiksa. Tapi selagi Al-Quran dan hadis masih ditegakkan, insyaAllah kejayaan akan datang. Kejayaan akan ditegakkan. Yang terbunuh dan syahid, yang tersiksa, bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada yang syahid. Ada yang tersiksa. Ada yang diusir. Ada yang dibunuh. Akan tetapi permasalahan mereka itu bukan pada ketersiksaan dan semacamnya. Permasalahan pada istiqamahnya mereka menegakkan perintah Allah. Jadi, faddamar. Sama halnya dengan meluruskan saf. Apa kata Rasulullah SAW? La tusawunna sufufakum aw la yukhalifunallahu baina azhurikum. Kalau kalian tidak meluruskan saf kalian, berarti kalian akan Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan sesama kalian. Allah akan hancurkan kalian sesama kalian. Kenapa itu? Karena ia adalah kesepakatan di atas kebatilan. Allah menyuruh merapatkan saf, meluruskan saf, dan kita memengkokkannya dengan kesepakatan. Tidak ada yang menegakkannya. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saat itulah kesulitan datang. Saat itulah hina nanti. Anda sangka apa yang terjadi di Iraq? Apa yang terjadi di Palestina? Apa yang terjadi di negeri kita dari krisis ekonomi dan semacamnya? Anda sangka karena kuatnya orang kufar? Demi Allah, tidak. Karena kita telah meninggalkan agama kita dan belum kelak kita kembali. Hendaknya solusinya kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan paham akan hak dan kewajibannya. Manusia akan mengerti bagaimana muamalahnya dengan Allah dan manusia dan terhadap dirinya. Dan ini yang hendak dia pahami. Dan yang kedua puluh, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini bukan hanya meninggikan, juga menghiasi rumah. Sekalipun ini tidak tercela, ini salah satu hadis yang tidak tercela, akan tetapi ia tidak memberi manfaat terhadap dunia, terhadap akhirat. Karena menghiasi rumah, meninggikannya, akan membuat hati untuk cenderung kepada dunia dan lupa terhadap akhirat. Minimal ia melalaikan. Dan ia tidak haram seperti sahabat-sahabatnya sebelumnya. Yaitu seperti poin-poin sebelumnya. Akan tetapi, dia adalah sebutan yang telah disebut oleh Rasulullah SAW yang telah terbukti di zaman sekarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tatawala ru'a'u al-bahmi atau buhmi fil bunyani fadzaka min asratiha." Jika seandainya pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tanda, yaitu tanda-tanda dari kiamat. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengatakan, "Wa antaral fata al-urat al-ala ria'a syai' yatatawaluna fil bunyan." Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin, yang mengembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Dan itu telah benar Rasulullah SAW. Dengan berkembangnya kekayaan di pedesaan, dengan adanya sawit, dengan adanya perkebunan, sehingga orang-orang kampung tersebut sudah bisa membeli ruko-ruko, membangun tiap tingkat, empat tingkat dan semacam. Dan telah benar Rasulullah SAW. Orang yang tidak paham, orang yang biasa tidak pakai sandal, yang dia biasa berteman dengan, dan juga tanda tangannya adalah cap jempol, tidak ngerti, tapi dia sudah memiliki ruko yang banyak. Dan itu kebenaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tatawaluna fil bunyan. Coba lihat istilah Allah SWT, istilah Rasulullah Sallam, saling berlomba-lomba meninggi. Dan standar itu adalah Arab. Apa katanya? Ya Rasulullah, aman ashabu syai wal hufa wal jia al-alah, ala al-arab. Ya Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang-orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar yang miskin itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, adalah orang Arab. Itu orang-orang Arab mendadak kaya. Bagaimana tidak kaya? Minyak mereka itu tidak perlu disedot, akan tapi tinggal dibuka keluar kerannya. Kaya. Bapaknya dulu pengembala kambing, sekarang mereka telah berlomba-lomba membangun kerajaan tinggi. Wallahu ta'ala. Dan yang terakhir, kita tutup dengan yang poin yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu budak wanita melahirkan tuannya. Sebagaimana dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW mengatakan tentang tanda-tanda hari kiamat, idza waladatil mar'ah rabbataha, jika seseorang wanita telah melahirkan tuannya. Hadis muttafaqun alaih. Sementara dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, idza waladatil amatu rabbaha, jika seandainya seorang sahaya wanita melahirkan tuannya. Berkata Al-Khattabi bahwa maksudnya adalah meluasnya kekuasaan Islam dan para pemeluknya dapat menguasai negeri-negeri syirik dan banyaknya tawanan. Jika seandainya seseorang telah memiliki seorang budak wanita dan mendapatkan anak darinya, maka anak itu bagaikan tuan bagi ibunya sendiri. Itu Khattabi mengatakan bahwa hadis ini, bahwa budak wanita melahirkan tuannya, yaitu adanya banyaknya budak-budak karena banyaknya penaklukan kota-kota, kemudian budak ini diambil oleh majikannya, kemudian dia berhubungan badan, kemudian dia melahirkan. Dalam hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah majikan bagi ibunya, seakan-akan ini itu adalah budaknya. Nah, ada lagi mengatakan bahwa maksudnya adalah para tuan menjual ibu anak-anak mereka. Itu seharusnya di dalam perbudakan, seorang ibu budak yang tuan ketika ia melahirkan majikannya, dari anak dari majikannya ia melahirkan anak, ia merdeka. Akan tetapi tuan-tuan tersebut menjual ibu dari anak tersebut. Nah, ada lagi mengatakan bahwa maksud dari budak ini adalah anak-anak telah menjadikan orang tuanya budak. Menjadikan orang tuanya budak. Naam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.